cintaku bukan main-main. Jangan kau pergi, jangan kau lari, karena cintaku bukan main-main. Kalau kau tak serius, pergi jauh dariku. Ini pintar.